saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, yang insyaallah kita mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah rahmatnya. Pada kali ini mari al-faqir akan melanjutkan kembali dari kajian tafsir yang mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu suatu tafsir yang insyaallah sangat komprehensif, yaitu tafsir dengan corak biriwayah dari ayat ke ayat menerangkan, dan dari ayat diterangkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan oleh perkataan para sahabat, para tabi'in, para generasi-generasi yang mulia ini. Kita lanjutkan, yaitu ayat yang ke-6, yang ke-7, yaitu sebagaimana Allah terangkan sifat watak orang-orang yang ingkar kepada Allah atau orang kafir tersebut. Allah berfirman pada ayat yang ke-6, A'udzubillah minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu ayat yang ke-6. Sungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah, sama saja bagi mereka kamu beri peringatan ataupun kamu tidak beri peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 Allah berfirman khatamallah ala qulubihim wa ala sama'ihim wa ala absarihim hisyawah wa lahum azabun azim. Allah mengunci pada hati mereka, pendengaran mereka, dan pada pandangan mereka, mata mereka ada penutup, dan bagi mereka ada azab yang sangat besar. Walahum azabun azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, menerangkan tentang karakter orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada yang selainnya. Yaitu Allah katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, ya, baik engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada mereka tentang hal jalan yang lurus keimanan, atau kamu tidak mengingatkan kepada mereka, mereka tidak beriman kepada Allah azza wajalla. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, yaitu bagaimana Allah telah menutup, yaitu hati mereka, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, menutup pendengaran mereka, dan Allah tutup pandangan mereka dari yang hak, dari kebenaran, dari al-huda. Subhanallah. Ya. Allah katakan, engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik engkau peringatkan mereka maupun engkau tidak peringatkan mereka, engkau tidak akan beriman. Maknanya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa tugas engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yaitu dakwah risalah. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini ada suatu kaidah kepada kita bahwa kita mendakwahi seseorang, mengajak seseorang, hasil dari dakwah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah SWT terangkan bahwa orang-orang yang telah ditakdirkan karena mereka, yaitu tidak mendapatkan hidayah, yaitu yang sudah Allah tetapkan di zaman azali itu, ya, sebelum makhluk itu, sebelum kita dicipta oleh Allah itu, karena perbuatan mereka sendiri. Allah katakan dalam ayat yang lain, yaitu innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Yaitu sungguhnya orang-orang yang telah Allah yaitu tetapkan yaitu kalimat, ya, yang telah Allah, orang-orang yang telah Allah tetapkan yaitu kalimat dari Rabbmu, mana yang Allah takdirkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan hidayah karena ulah mereka di dunia ini. Allah sudah tahu bahwa mereka, orang-orang ini, tidak akan mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Ya, itu Allah terangkan di dalam surat Yunus ayat 96. Walau ja'at humas, seandainya datang kepada mereka, kullu ayah, yaitu setiap ayat datang kepada mereka ini, orang-orang yang ingkar, tanda-tanda kebesaran Allah. Apapun yang kita berikan, diberikan kepada mereka, tanda-tanda kebesaran Allah. Suatu hal yang kebaikan-kebaikan, mereka tidak akan beriman. Sampai mereka mendapatkan hatta yarawul azabul alim. Sampai mereka menjumpai, yaitu azab yang sangat pedih. Sampai mereka, sampai matinya pun tidak akan mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sudah berikan, yaitu takdir mereka, yaitu mendapatkan, yaitu dalam kehidupan ini, kesesatan. Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri. Maka daripada itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menerangkan siapa yang disebut dengan innal ladzina kafaru. Yaitu yang pertama adalah, yaitu ulama mengatakan dalam pengertian ayat yang keenam ini, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah secara umum, kesemuanya, ya, baik-baik orang musyrik maupun ahlul kitab, dan kesemuanya orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, itu yang pertama. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan demikian. Yang kedua adalah, yaitu khusus, ada juga yang menafsirkan, yaitu orang-orang yaitu ahlul kitab, ya, orang-orang khusus ahlul kitab, mengacu kepada ayat walain ataital ladzina utul kitab bikulli ayah mattabi'u qiblatak. Walain ataita, seandainya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendatangkan kepada orang ahlul kitab hujjah, mendatangkan hujjah kepada mereka, yaitu, ya, apa itu, sungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang Yahudi yaitu hujjah, baik itu Al-Qur'an, ya, dan Rasulullah sallam juga menerangkan tentang hal-hal kebaik, tentang hujjah-hujjah sebelum Al-Qur'an, yaitu dari Taurat dan Injil, ya, bikuli ayat, dari semua tanda-tanda kebesaran Allah, mattabi'u qiblatak, mereka, yaitu mereka, orang-orang ahlul kitab, tidak akan mengikuti qiblatmu. Maknanya apa? Arah dalam hal dakwahmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat 145, ya. Jadi yang pertama adalah pengertian siapa orang yang ingkar kepada Allah ini adalah orang-orang secara umum. Ya, orang kafir secara umum. Baik ahlul kitab, musyrik, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu ada yang mengatakan, yaitu adalah khusus kepada orang-orang ahlul kitab saja dengan dalil dari Al-Baqarah 145. Tapi Ibnu Katsir merajihkan bahwa yang pertama itu adalah yang mencakup keseluruhan, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa akibat dari manusia-manusia ini? Hamba-hamba Allah ini yang menentang Allah. Allah katakan dalam ayat yang ketujuhnya, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawah wa lahum adzabun adzim. Allah kunci hati mereka, pendengaran mereka, dan pandangan mereka, mata mereka ada penutup dari hal mereka mendapatkan yaitu kebenaran itu. Hati mereka sudah terkunci, pendengaran mereka pun sudah terkunci. dan pandangan mereka pun sudah tertutup dari hal-hal kebaikan. Kenapa? Karena hati mereka itu sudah keras. Karena tidak menerima ajakan-ajakan Rasulnya. Karena kebenaran hak ini akan meluluhkan hati seorang hamba manusia. Mujahid rahimahullah, Ibnu Katsir menerangkan di dalam tafsirnya suatu asar Imam Mujahid, yaitu dikatakan bahwa Imam Mujahid mengatakan, jika hati seseorang hamba ini ya membuat kerusakan, berbuat ingkar kepada Allah, hatinya akan hitam. Sehingga Mujahid rahimahullah mengepalkan, yaitu membentangkan 5 jari seakan-akan di telapak tangannya ini. Jika seseorang berbuat dosa-dosa ingkar kepada Allah, maka Imam Mujahid dengan jari tengahnya menengkukkan. Maknanya apa? Ini seakan-akan ini hati manusia. Kulbun manusia. Diandaikan adalah telapak dengan 5 jari yang dibentangkan. Berbuat dosa manusia, ingkar. Hati ini keras. Begini. Berbuat lagi terus keingkaran-keingkaran. Sampai. Nah, begini. Apa yang maksud? Hati itu tertutup. Inilah ibarat dari Imam Mujahid rahimahullah. Subhanallah. Ini tentang hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menerangkan tentang hal-hal tersebut. Tentang apa? Hal-hal yang bagaimana hati manusia ini Allah kunci karena hal-hal yang tidak menerima ajakan Allah Azza wa Jal. Ya. Maka daripada itu, kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran, Imam Ibnu Katsir menerangkan, yaitu وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهِ أَوَّلَ مَرَّهِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah SWT katakan, yaitu di dalam surat Al-An'am, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ, yaitu kami memalingkan, yaitu apa tuh, hati mata mereka, kama lam yu'minu bih, bagaimana mereka tidak beriman dengannya, awal marrah, seperti awal kali, yaitu jadi kami biarkan mereka, wanadhuruhum, kami biarkan mereka, fitughyanihim ya'mahun, mereka dalam kesesatannya terombang-ambing dalam kehidupan tersebut. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubuhum. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubuhum. Ketika Allah palingkan, yaitu mereka berpaling dari kebenaran Allah, Allah akan palingkan, yaitu hati mereka, azaghallahu qulubuhum. Ya, Allah akan palingkan hati mereka. Ya. Ini karena sebab ulah mereka. Ya, siapa yang mendekat kepada Allah, siapa yang mendekat kepada Allah, Allah akan berikan, yaitu rahmatnya. Allah akan berikan, yaitu hidayahnya. Ya, maka daripada itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengatakan, yaitu bagaimana hati manusia ini, ya, Ibnu Katsir membawakan, yaitu suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang manusia, ya. Bahkan di dalam satu hadis, yaitu innal mu'min, bahkan seorang mu'min, bayangkan saja ini. Ya, ini di sini dikatakan Imam At-Tabari mengomentari hadis ini. Rasulullah mengatakan innal mu'min idza adznab dzanban kanat nuqtah sauda fi qalbih fa in taba wa naza' wasta'tab suqila qalbuh wa in zada zadat hatta ta'lwa qalbuh. وذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Rasul mengatakan sungguh seorang mukmin, bayangkan mukmin ya, yang jelas ya mukmin, tapi dia berbuat satu dosa, akan terdapat satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia taubat wanaza dan dia apa menyesali, wasta'tab, dia dalam arti yaitu tidak akan kembali lagi, su'ila qalbuh, hati itu akan bersih. Wa in zada, kalau justru nambah kemaksiatan, zadat, nambah itu dosa-dosa itu. Nambah itu dosa-dosa yang mengotori hati itu. Hatta ta'lu al-qalbah, sampai hati itu yaitu menjadi yaitu hitam, menjadi hati itu keras itu. Yaitu dia fadzalika ran, dan itu ada satu kotoran di hati itu. Sebagaimana Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan mereka di dalam hati mereka ada kotoran yaitu ran. Kenapa? Karena mereka berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Di sini sebagai penutup, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini Rasulullah menggambarkan seorang mukmin yang berbuat dosa saja begitu. Apalagi ini orang yang betul-betul tidak beriman kepada Allah, lebih berapa kali lipat itu kotoran hitam yang akan masuk ke dalam jiwanya. Bahkan mati itu jiwanya. Hati itu mayit. Karena hati itu ada tiga, yaitu hati yang sehat, yang hidup, hati yang sakit, dan hati yang mati. Mukmin saja kita jika melakukan dosa saja akan kena begitu. Sebagaimana dalam hadis ini. Apalagi ini orang yang ingkar kepada Allah. Hati itu akan mati. Hati itu tidak akan bisa menerima kebenaran. Sehingga apapun nasihat itu, subhanallah, tidak akan berguna pada diri dia. Allah kunci hati mereka. Allah kunci, tutup pendengaran mereka yang baik-baik ini. Dan Allah tutup mata mereka dari hal-hal yang hak karena perbuatan mereka tersebut. Ini gambaran pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini dalam surat Al-Baqarah. Moga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Kita, saya Al-Fakir, memohon kepada Allah kita semua dan kepada yang pendengar kajian singkat kita ini. Agar kita dijauhkan dari Allah hal-hal yang akan mengotori jiwa kita. Jauhkan kita dari dosa-dosa yang akan mengotori jiwa kita. Sehingga kita tidak bisa mendengar Al-Haq. Memahami Quran sulit. Kenapa? Hati ini kotor. Untuk menghafal sesuatu sulit. Karena hati kita ini kotor. Subhanallah. Moga Allah jaga kita semua. Jaga kita kaum muslimin. Jaga orang-orang mukmin. Insya Allah ini perbuatan-perbuatan yang akan merusak jiwanya. Merusak yaitu hatinya. Sehingga dia jauh dari kebenaran. Dan kita mohon kepada Allah agar kita selalu dibimbing oleh Allah dalam kebenaran tersebut. Demikian intisari dari tafsir Ibnu Katsir ini. Ada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Agar kita menjauhi hal-hal sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang kafir tersebut. Ini pelajaran bagi kita semua. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamahnya, memberikan kepada kita perlindungannya, memberikan kepada kita barokah ilmunya. Baik, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.